orang syukur pasti ahli zikir. Yang yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah, dibagikan oleh Allah, ditambah oleh Allah, sehingga dia ingat ke Allah terus, zikrullah dalam keadaan apapun. Ketika dia ingat nikmat, orang sabar itu pasti ahli zikir. Karena orang yang sabar adalah yang yakin bahwa semua ujian terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah, tidak akan overdosis, dan hanya Allah pula yang bisa melepaskan kita dari ujian hidup ini. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang yang tawadu, rendah hati, pasti zikir. Karena dia yakin semua kelebihan yang ada pada dirinya adalah karunia Allah, titipan Allah, ujian dari Allah. Apa yang mau disombongkan kita ini? Orang yang tidak dengki pasti zikir. Kenapa dia tidak dengki kepada orang lain? Karena orang lain juga ciptaan Allah. Yang ngasih nikmat sama orang lain juga Allah. Berarti sebaliknya, orang yang tidak ikhlas kurang zikir, orang yang kurang syukur kurang zikir, orang yang kurang sabar kurang zikir, pendengki kurang zikir. Pokoknya semua keburukan datang dari kurang ingat kepada Allah. Semua kebaikan datang dari zikrur. Tambahan lagi ayat fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu kita ingat ke Allah. Nah, hadiahnya fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, kepada Allah, Allah ingat kepadamu. Kalau Allah ingat kepada kita secara spesial, ini kita juga pasti diingat oleh Allah, siapapun, apapun. Tapi kalau kita ingat ke Allah secara khusus, yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, Allah pun akan memperlakukan kita lebih khusus. Hati ditenangkan, pikiran dijernihkan. Banyaklah karunia yang diatur oleh Allah sehingga beres urusan kita. Mana yang paling baik, duduk di dekat tangga atau duduk supaya tidak ada yang terhalang kira-kira? Gimana kira-kira kalau memudahkan urusan orang, kira-kira Allah akan memudahkan urusan kita tidak? Kalau kita duduk di jalan tempat orang lewat, kira-kira santri baru bukan? Karena santri baru jadi bisa dimaklumi nasibnya agak kurang pas ya. Kalau santri sudah senior, duduk dekat tangga menghalangi orang itu identik dengan mengundang musibah buat dirinya sendiri. Agak horor memang. Adik-adik pindah. Karena sindiran harus kurang mempan, maka perintah yang sebetulnya kita bisa melihat apa yang akan menimpa kita itu sederhana sekali. Karena apa yang kita lakukan pasti balik ke kita. Inna ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan balik ke kita, keburukan yang kita lakukan balik ke kita. Baik, ini siaran pertama sesudah haji ya, pagi. Di sana ini jam 1 nih sekarang. Kalian saudara agak kunang-kunang 1001 malam. Ini ikhwan akhwat ya. Jadi kalau mau siaran jam 1 itu tidur karena isanya jam 8 lewat. Jadi kalau tidur jam 10, 11, 12, 1 harus bangun. Karena supaya siaran ke Indonesia. Mau tidur lagi kadang tidak gampang. Jam 3 harus sudah ke masjid. Karena kalau jam 4 ke masjid sudah ditutup pintunya. Jadi di sana satu jam sebelum azan sudah penuh. Begitulah. Nah Nah, apa yang paling penting dari haji? Yaitu, yaitu zikrullah. Melihat orang saja, dek, aduh, itu amazing. You know amazing? Menajubkan. Itu ada itu jenis-jenis orang tuh komplit. Yang besar kadang lihat ada yang ini mungkin 2 meter ini tingginya ya. Nah, juga merasa kecil teh. Nah, saya jadi kecil begini. Kok bukan saya ngecilin. Dangkung sampai saya lihat kalau enggak ingat Allah itu rugi. Siapa yang ngedesain orang tulangnya sepanjang ini? Ada yang kecil. Ada ibu-ibu kemarin sepuh kecil sekali sedang saya itu. Kalau enggak ingat Allah bisa meremehkan ini. Padahal Allah yang ngedesain. Ukuran tinggi, sedang, kecil itu milik Allah. Ada yang jalan pakai tangan. Karena kakinya tumpuk dua-duanya. Sambil tawaf begitu ya Allah. Kalau enggak ingat Allah ini paling rugi. Allah ciptakan dia begitu, mungkin diremehkan orang, dihina orang, cari kerjaan susah, mau menikah tidak ada yang menerima. Boleh jadi pahalanya jauh lebih besar dibanding yang biasa-biasa saja, karena ujiannya lebih berat. Dihina gugur dosa, kesulitan mau wudu susah, mau tawaf susah, karena kan di bawah terus ya. Mata melihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jadi zikir itu, masya Allah, masya Allah. Ada yang ganteng sekali, aduh, saya aja lelaki lihat yang ganteng, teh menikah kasep bisa. Gimana ahwat ya, saya sih nggak naksir hadirin. Cuman ya Allah, meni. Hidung sempurna, ya, janggutnya sempurna, kulitnya sempurna. Gimana Rasulullah SAW? Nabi Yusuf dengan Rasulullah gantengan mana? Rasulullah. Nabi Yusuf ganteng, Rasulullah juga, subhanallah. Ya Allah, engkau ciptakan. Dah orang itu mah, enggak bikin dirinya sendiri. Sehelai rambut pun enggak dia ciptakan, itu mah dikasih aja oleh Allah seperti itu, ujian. Jadi ujub atau tidak, memikat wanita atau bahkan menjaga diri. Karena subhanallah ya, bersih kebayang, oh engkau ciptakan ini ya Allah. Kadang saya lihat begitu. Ya, akhwat juga begitu, hanya harus jaga pandangan. Tapi tidak suka penasaran. Ya Allah, ini gelis-gelis teing. Ciptaan engkau, pandangan sekali, kalau enggak sengaja halal. Tapi ini sekali terus, ah. Udah setengah jam. Jangan licik. Ada juga yang, masya Allah gitu ya, yang dari Afrika, kan pakai ihram tuh. Aduh, ototnya itu bagus-bagus. Otot kawat, warung besi, leher beton, urat kabel. Siapa yang bikin otot? Saya suka mikir ini gimana? Hampir standar di sana tuh ya. Kulitnya hitam-hitam sekali. Siapa yang mewarnai kulit itu? Allah semuanya. Kalau enggak ingat Allah bisa menghina, menghidung kia. Ada yang dari Tiongkok misalkan, kan kelihatan itu yang dari Cina. Itu sama gerakannya tuh. Kerudungnya juga mirip. Janggutnya sedikit, gak rame ya. Ya bukan gak rame, gak banyak. Bahasanya juga ingat Allah. Kalau ada yang cing cing cing hup ce, banyak ce-nya. Cing cong cing cing cing cing cao cing cing. Oh ya Allah, engkau ciptakan ini Tionghoa. Jadi sibuk menikmati lihat orang tuh, ya Allah ciptaanmu. Ceng ceng ceng. Ceng ceng ceng. Ya Allah, itu teh ngobrol. Terus ketemu yang dari mana, daerah Bangladesh, berelele beje, semua dong, berelele be, nyombe be, oh ini, kenapa ya semua ya, beneran, ya Allah Maha Suci, dan itu teh ngerti mereka teh, ada yang cepet, Allah yang ngobrol naon. Kemarin naik taksi, yang di taksinya ini ngobrol terus dengan naik pakai telepon, kerunung. Wah, itu ciptaan Allah, bahasa teh. Gak kehati sama sekali itu. Tapi mereka mah ketawa aja. Nanti ngerti kan? Masya Allah, Masya Allah. Ada yang dari Rusia, oh, semuanya pada ngomong gitu. Coba kalau campur ngobrol berjumpa cincong sih, aduh Masya Allah, aduh Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Kita simak Al-Hujurat ayat 13 ya. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini penting sekali agar kita paham. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi yang paling penting dari lihat semua itu adalah ini adalah ciptaan Allah. Tadi segi postur ya, aduh ada yang seperti sempurna gitu. Gimana beda dari di sorga? Tapi dah, semua tuh ada komunitasnya ya. Turki sejenis gitu. Ada yang dari Afrika sejenis. Dan orang suka kepada komunitasnya juga. Yang mungkin bagi kita madu kata teh meni bangir, tapi buat orang Afrika mungkin enggak tertarik yang begitu. Yang tertarik tuh mungkin apalah yang cocok kayak kita orang Indonesia ya. Ketemu orang misalkan Turki atau Bosnia enggak mungkin naksir si ada, tapi minder ya. Asal tengepek. Mungkin kita lebih tertarik kepada orang secara umum begitulah oleh Allah diatur. Lalu bahasanya juga ingat ke Allah. Udah postur, raut muka, bahasa harus ingat ke Allah. Ada lagi. Ternyata dalam ibadah juga sangat beragam. Allah Akbar. Tangannya ke bawah. Ada yang Allahu Akbar. Perut aja ada. Allahu Akbar. Di sini ada yang Allahu Akbar. Kita enggak usah sibuk mikirin tangan orang kalau lagi sholat. Jadi ada yang begitu beragamnya dan mereka itu datang dari berbagai penjuru dengan ilmu masing-masing yang mereka dapatkan. Yang mungkin tahunya hanya itu. Kita enggak boleh sembarang meremehkan. Wah, ini beda dengan saya. Lah itu dapat ilmunya itu sebagaimana kita dapat ilmunya ini, benar? Ada yang lugu sekali kelihatan dari bahasanya tuh. Dari cara duduk kelihatannya ini di desa gitu, di Turkinya juga desa. Atau yang di Afrikanya desa, atau di Cinanya juga desa. Sederhana. Tapi kan kita tidak tahu. Coba tadi ya, ayyuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah Maha teliti, itu yang di desa, di kampung, ada yang dari Amerika Serikat, ada yang dari Eropa, dari Jerman, ada yang dari Afrika Selatan, ada juga dari Tobago, macam-macam. Allah tahu dengan detail apa yang dilakukan oleh orang ini. Mungkin ilmunya sederhana, tidak bisa bahasa Inggris, tidak hebat duduknya juga, sederhana aja. Tapi mungkin hatinya bersih, sayang ke anaknya, mungkin ke kambingnya juga nyah sekali. Kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Boleh jadi di balik kesederhanaan ilmu agamanya, amalannya yang dalam-dalam itu diterima oleh Allah. Jelas hadirin. Jadi jangan meremehkan orang karena penampilan, ayah mama sebutut pisan, ayah mama kampung. Oh, kita tidak tahu, Allah yang bikin di kampung. Nah, kita juga di kampung aslinya mau lah ya, di alun-alun. Agelepak itu di taman. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun karena Allah menilai seseorang detail. Ada juga yang pakai tato. Coba mau gimana kan? Mau kita remehkan? Siapa tahu tobatnya luar biasa dibanding yang sudah melihat ini mah orang pakai tato teh penjahat nih. Kita meremehkan dia, sedang dia nyeselnya luar biasa dengan tato itu. Juga banyak mualaf di rombongan kita aja, mualaf banyak, namanya saja sudah nama-nama sebelumnya ya. Kita tidak tahu rencana Allah nih kepada orang ini. Dia sebelumnya tidak Islam, kemudian ada jalan itu, ada ya dulu jamaah yang ikut haji ternyata dulu pernah ikut tur ke Cina dalam keadaan belum Islam, ikut lama-lama syahadat itu. Kita tidak tahu, oh ini asalnya non-Islam, sekarang Islam. Itu mungkin asalnya gangster, sekarang dijamu juga. Ini di kampung, ini ada yang tidak bisa ngaji sama sekali, tapi boleh jadi hatinya senang nolong orang dan malu ke Allah belum bisa ngaji. Dan Allah Maha teliti pikiran, hati, kedipan, tutur kata, sedekah, nolong orang. Mungkin nolong burung di kampung itu, misalkan di kampung Cibakokak, Cilegoknya nang, yang kan banyak orang Indonesia yang dari kampung tuh ya, ketahuan kan kalau dari desa sekali itu pasti ya selain seragamnya juga dari sikapnya mungkin sangat-sangat sederhana, tapi Allah tahu. Boleh jadi beliau-beliau tuh nyiapin makanan buat burung, rela padinya dimakan oleh burung, dan rela, oh burung mangga, cuma ikhlas oh. Asal tong sadayana, Allah tahu ini semua. Makanya pantangannya adalah meremehkan. Sepakat? Jadi kalau melihat gitu tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau sedang tawaf gitu, ya Allah. Kenapa tawaf? Tawaf itu dek, ini kan hijab jelas, laki perempuan jelas ya. Di Medina juga jelas. Tapi kalau lagi tawaf, itu depan belakang kiri kanan bisa orang yang tidak kita kenal, dan bisa lawan jenis. Saya ke belakang pakai ransel, di depan bawa tas supaya tidak diadu gitu. Dan kalau lagi tawaf kan sekuat tenaga mengamankan diri. Tapi kalau udah penuh tuh, penuh sekali, wah itu benar-benar berdesakan. Sampai jalan juga ngalir aja kedorong. Karena kan kalau udah ratusan ribu atau jutaan orang, kenapa gak ada pelecehan? Sebabnya apa? Semuanya sibuk zikir. Jadi udah gak ingat apa-apa tuh, gak ingat nafsu, gak ingat maksiat. Ya Allah. Ingat doa, ingat minta ampun, ingat sholawat. Jadi ternyata kalau disibukkan oleh zikrullah itu nafsu aman, syahwat aman. Kenapa enggak terjadi perkelahian massal? Misalkan antara rumpun Melayu lawan rumpun Afrika, keinjak lagi tawaf, sikut, langsung rombongan kulit hitam melawan kolom-kolom. Enggak tuh, aman-aman aja. Jutaan orang, kenapa menjadi sangat pemaaf? Tahu sebabnya? Karena zikir. Jalan kaki deh, boleh ambilkan jam di kamar, punten. Jalan kaki itu jauh ya. Oh, tawaf kalau mau coba, tawaf kalau lingkaran di bawah itu kadang 20 menit sudah selesai. Tapi kalau udah penuh di bawah ada 4 lantai. Lingkaran luar itu satu putaran tuh 10 menit. Jadi 7 putaran 70 sejam 10 menit. Itu kalau cepat, kalau kemarin tawaf wada itu sejam setengah tuh 7 putaran. Kalau sejam 4 kilo berarti sekitar 6 kiloan, 6 kilometer. Kenapa itu pada enggak capek? Sok sekarang jalan 6 kilometer agak berat. Agak berat. Apalagi dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ini total-total kumpul satu jalan ini bisa 18 sampai 20 kilo. Pulang pergi berapa jam? Kuat itu puntennya. Kemarin di sini dengan teman-teman sehari ada yang 22 km jalan. Biasa aja itu. Kenapa coba? Karena zikrullah. Capek sih capek, tapi zikir itu menguatkan sekali. Zikir itu menenteramkan, zikir itu mengasyikan, zikrullah itu membahagiakan, zikrullah itu menambah keyakinan ke Allahnya, zikrullah itu menguatkan fisik, menguatkan iman, menguatkan pikiran. Jadi kesimpulan masalah dalam hidup kita ini yang terbesar adalah apa? Kurang zikrullah, kurang ingat kepada Allah. Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Coba, jadi selain Allah ingat ke kita, fadzkuruni adzkurkum, juga kalau kita banyak berzikir, ternyata Allah tuh mencurahkan rahmat dan malaikat juga memohonkan ampunan. Jadi ayolah, kita kurangin ngobrol. Setuju? Halo? Kecuali obrolan yang jadi zikir kepada Allah. Tapi kalau hanya ngobrol ngalor ngidul sana sini, mau apa? Dicatat oleh malaikat, nggak dapat tuh pahalanya. Karena orang itu kalau udah sibuk dengan kebaikan, maka dia tidak akan sibuk dengan keburukan. Tapi orang yang tidak sibuk dengan keburukan, orang yang tidak sibuk dengan kebaikan, maka dia akan banyak kesia-siaan dan juga mudah berbuat kemaksiatan. Jadi kalau orang yang sibuk ingat ke Allah dengan tulus ya, tidak ada riaknya dan benar cara zikirnya, maka dia akan sulit untuk berbuat maksiat, dan maksiat yang sudah dilakukannya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ingin sesuatu kuncinya apa? Ingin sesuatu kuncinya apa? Apa? Zikrullah. Kenapa? Karena yang kita inginkan milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Ingin jodoh bagaimana? Karena setiap jodoh siapa? Ciptaan Allah. Dan baru dia mau kepadamu kalau Allah yang membolak balik hatinya, dan baru bisa nikah kalau Allah yang menjodohkan. Kalau takut gimana? Zikrullah. Karena apa yang kita takuti sepenuhnya adalah ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, dan tidak bisa membahayakan tanpa izin Allah. Punya hutang bagaimana? Punya hutang bagaimana? Zikrullah hadirin. Sambil siapa yang bisa ngebayarin hutang kita? Ah, saya mah susah ngebayar hutang tuh. Lah yang minjeminnya aja gampang bagi Allah, apalagi bayarnya lebih gampang kalau Allah mau. Benar? Kenapa hutang gak lunas-lunas? Mungkin kurang zikirnya. Saya sudah zikir, ya Allah lunasin, ya Allah lunasin, ya Allah lunasin. Mungkin zikirnya bukan itu yang pas, tapi astagfirullahaladzim, minta ampun, karena boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa. Nah begitulah. Ada pertanyaan? Ada lagi ayat yang akan dibacakan? Tes Ar-Ra'du ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Tuh begitu. Jadi kalau ingin bahagia, ingin tenang, ada gampang zikir kepada Allah. Kalau kurang zikir, kurang tenang. Makanya orang stres itu kebanyakan mikir dan kurang zikir. Harusnya bagaimana? Boleh mikir enggak? Harus mikir, tapi tiap mikir jadi zikir. Kayak ini yang plat hijau baru ini, santri baru ya? Ada santri baru? Alhamdulillah, daurah kolbiah. Nah ini belum latihan ke hutan ya. Di hutan tuh deh, ini kita-kita aja ya. Ada jin, ya. Ada genderuwo, kuntilanak, mungkin, ya. Ada kalau kurang doa, rada bahaya. Walaupun ada satu doa yang bisa membuat genderuwo kabur, udah tahu kan? Yang ketika genderuwo itu menampakkan katanya, ya, saya belum pernah lihat. Pasti lari orang-orang. Tapi ketika dia menampakkan diri, Tapi langsung genderuwo itu yang lari. Ternyata doanya itu Allahumma barik lana fima rezaktana wakina azabana. Kaget genderuwo, ah, gua mau dimakan gitu. Jangan main-main. Ada ular di hutan tuh nanti ya. Ada kalajengking, ada banyak di hutan tuh. Dan kalau malam kita gak tahu ranting mana yang pohon, pohon yang jatuh kalau sholat bivak. Tapi semua yang ada di hutan itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi nanti yang paling takut di hutan tuh pasti yang kurang zikir. Ada juga yang sambil lari, ya Allah, ya Allah. Itu kurang dalam zikirnya. Baru sampai di mulut. Nah hadirin sekalian, pokoknya mah dek, nanti kalau latihan ya, kata kuncinya mah udah gak usah banyak ngobrol, terus zikir saja. Ya baik, kita akan udah lama gak tanya jawab. Ada pertanyaan lewat telepon? Baik, kami udah. Ada yang di masjid, ada yang menanya kah? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tidak ada, alhamdulillah. Yang di rumah silakan. Baik, kami persilakan sahabat MK Anda yang ingin bergabung bersilaturahim bersama kami di 022-201-7076, di 022-201-7076. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung, kita akan sapa kebersamaan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Dicoba kembali sahabat MK di 022-201-7076. Kita akan langsung sapa. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah kalau menghadapi begini, saudara jangan, ah oh, gitu wae, gak usah mananya. Pertama mah gak ngerti masalahnya, mending zikir aja sambil dengar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi jangan nganggur ya, silakan. Baik, kembali sahabat MK, bagi Anda yang bergabung bersilaturahim di 022-201-7076 bisa Anda pergunakan untuk bergabung di pagi hari ini di 022-201-7076. Dan bagi Anda sahabat MK yang ingin berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62-22-201-7076. Sudah ada yang bergabung kembali di line telepon, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu dengan ibu siapa, di mana ibu? Mama Ahwat dari Cimahi, Kak. Baik, silakan ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia ya. Aa, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Pak, barusan Aa yang mengenai tentang di Mekah ya, ayah. Ya aku temen doain atau biar aku mendapat undangan dari Allah. Kayaknya senang banget dengan ibadah kepada Allah di Masjid Al, di Masjid Haram. Halo, Aak. Baik, aku saya doakan ya. Semoga Mbak aku ini bagaimana Mbak aku sehat? Apa sih, Aak? Tentang barusan yang komunitas itu, emang benar sih kalau misalkan kita berkomunitas itu emang senang banget. Kayaknya terlupa kepada orang lain tuh, soalnya saya tuh kan punya komunitas tunanetra. Jadi kalau misalkan dengan tunanetra itu rasanya tuh enak banget gitu. Jadi seringnya itu kayaknya nggak ada penghalang gitu. Kalau misalkan dengan orang-orang yang ya jauh di atas saya gitu, terkadang saya juga suka minder. Jadi emang benar sekali sih komunitas itu sangat ya enak banget gitu kalau misalkan kita punya komunitas. Ini tetek tunanetra apa? Iya. Tunanetra. Iya. Iya. Total atau low vision? Low vision, AA. Low vision, ya. Iya. Tidak usah minder atau? Enggak sih dulunya, AA. Oh dulunya. Setelah mendapatkan penjelasan pencerahan dari AA, alhamdulillah saya tuh. Dan manusia itu kan Allah menilai dengan ketakwaannya gitu. Walaupun kita punya fisik yang kurang gitu menurut kita, tapi kan menurut Allah gak ada yang kurang ya. Gak ada, sebaik-baik bentuk menurut Allah mah. Iya. Berapa banyak yang matanya dianggap normal tapi dosanya melimpah ruah? Dan berapa banyak juga yang tidak melihat dosanya melimpah ruah juga? Iya, emang seperti itu. Aku juga merasakan banyak dosa, ah. Walaupun Allah menjaga penglihatan saya, tapi tidak hanya dengan penglihatan, ah. Dengan lisan, dengan hati juga, itu kan penjagaannya harus ketat, ah. Benar, benar. Halo? Justru itu, ah, penglihatan itu, kalau misalkan hati itu lebih dari penglihatan, ah. Kalau penglihatan itu kan biasa-biasa, tapi hati, ah, lebih susah untuk menjaganya, ah. Gimana tuh? Ya, gak tahu sih, ah. Zikir, eta teh, ah, disuruh bentar-bentarnya zikir. Jadi hati itu akan liar kalau kurang zikir. Iya, ah, ah. Wanita teh suaranya bikin bara ringung ya, yang kurang tegas deh ya, a gitu ya, baiklah ya, a. Nah gitu begitu. Tapi ya deh, saya juga tidak bisa bersatu-satu kepada wanita ya. Ya mungkin gitu aja ya, a, mohon ya, kita doanya aja biar aku sehat ya, a, sehat di bidang rezeki, sehat di bidang apa sih pikiran gitu, sehingga Allah itu senantiasa menyayangi saya tuh, a, saya tuh jangan sampai rugi dua kali, a. Di dunia kurang melihat, di akhirat juga gimana gitu ya, ya. Iya benar, harus bisa nanti ketemu Allah itulah ya, ya. Amin, A'a, mudah-mudahan Allah mempertemukan, A. Ya makasih, A'a, salam buat teteh ya, ayah. Teteh-teteh gitu, ya. Iya, buat, pokoknya buat teteh-teteh semuanya, buat jemaah darah tauhid, minta doanya aja ya, A. Ya, nah, lebih baik. Dari 40 itu, A, mudah terkabul. Itu kan jemaah DETA lebih dari 40, kayaknya 100-100 ya, A. Doakan saya ya, ya. Baik. Makasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa bengong terus, kan? Percaya suara wanita tuh gimana, coba menurutmu. Bagaimana suara yang barusan? Halus. Halus, katanya kamu udah tahu ya. Oh iya, makasih, makasih mas. Alhamdulillah. Ya silakan selanjutnya yang lebih tegas ya. Baik, alhamdulillah sudah bergabung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa di mana? Semua ibu mikir sekarang. Ibu Listi dari Cianjur. Baik, Ibu Listi silakan. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ini, A, saya mau minta doanya. 23 Agustus kemarin Rabu, suami saya itu meninggal. Anak saya 6. Masih kecil-kecil, A. Yang 2 lumpuh, nomor 2 sama nomor 7. Kalau yang nomor 4 ini enggak ada ayahnya itu. Kalau pulang sekolah SMP itu suka main layangan. Ah, sekarang mah enggak ada yang marahin katanya. Pulang maghrib. Kata saya kalau nakal gini saya kirim ke Darut Awif. Ah, enggak mau mama, takut katanya. Saya mau minta doanya ini yang pada lumpuh yang nomor 2 sama nomor 7. Masih kecil-kecil suami. Awalnya saya kerja di Aurora, ada suami yang ngasuh. Sekarang saya nggak bisa kemana-mana, nggak ada yang ngasuh suami, nggak ada. Saya mau mengucapin terima kasih, tahun yang lalu saya dikasih kursi roda sama tongkat, sama Pak Satin, sama Pak Agung. Ah, saya mengucapin terima kasih banyak. Roda itu kepake sama anak saya main-main di luar. Itu aja saya mau minta doa supaya saya diberi kekuatan, anak. Diberi ketabahan, kesehatan, itu aja, A. Terima kasih, saya minta doanya supaya saya kuat ngurus anak 6 ini yang kecil-kecil, belum ada yang rumah tangga gitu. Terima kasih ya, ya. Bu, assalamualaikum. Ibu. Iya. Usia suami berapa kemarin? 45, A. Saya 35. Jadi tidak diduga suami wafat. Syariatnya gimana wafatnya? Syariatnya mah punya penyakit paru-paru, emang udah lama gitu. Jadi subuh tuh biasa kan suka batuk-batuk. Saya jam 3 biasa aja dah, udah biasa batuk-batuk. Pas setengah 4 mah minta air katanya. Saya cepat bangun lihat keluar darah udah banyak di luar. Saya cepat ngambil air anget, dipegang sama suami. Gelas itu langsung pecah. Tunggu dulu saya mau ngambil presker kata saya. Pas ngambil presker gelas keburu pecah. Pas itu belum ngambil presker. Saya ganti dulu kata saya ke air gelas plastik biar ini saya ngambil dulu air lagi gitu. Suami keburu nyungsep di kursi di luar tuh. Saya minta tolong teriak-teriak ke tetangga, ke RT, kemana minta tolong bawain ke rumah sakit. Enggak keburu suami saya. Gitu. Darah keluar terus banyak lamaran gitu, Kak. Iya, dan meninggal waktu itu. Ya, sempat kebawa langsung aja pas saya di lahun ke saya tuh dipegang. Ya itu udah lagi gimana, lagi ngelepasin nyawa enggak tahu gimana. Saya mohon ke tetangga tolong bawain ke rumah sakit, tolong bawain ke rumah sakit, belum pada datang, lagi pada pulas tidur kali tetangganya. Udah setengah jam saya teriak-teriak baru pada datang tetangga gitu. Saya pegang, saya bacain istighfar terus-terusan. Suami enggak sadar-sadar udah datang tetangga, kayaknya udah hilang itu kayaknya nyawanya itu. Iya, Bu. Kalau melihat dari janji Allah di Al-Quran bahwa setiap orang itu meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, Ibu yakin itu ya? Tapi saya merasa ditinggalkan di tengah jalan gitu, anak masih kecil-kecil, suami pergi gitu. Iya, Bu, saya bisa membayangkan gimana perasaan Ibu. Yang paling besar usia berapa anak? 17 tahun baru keluar SMA. Belum keluar SMA. Yang paling baru kecil keluar, baru keluar. Baru keluar. Yang paling kecil? Yang paling kecil ini 2 tahun. 2 tahun. Tiap pagi mama, ayah mana? Pengen aik bebe mama ayah katanya gitu. Suka ini saya, hati saya itu. Iya, Bu, yang bekerja sekarang asalnya suami yang bekerja. Sekarang Ibu kerja? Saya yang bekerja, di opera suami ngasuh karena sudah punya penyakit paru-paru, udah lampu gitu. Yes. Suami yang ngasuh di rumah, ngasuh anak, saya yang kerja menjahit di Aurora. Jadi sekarang, maaf, sudah berapa hari, sudah berapa lama suami wafat, Bu? 23 Agustus hari Rabu kemarin, belum 2 minggu kali. Belum. Iya, Bu. Baik. Lalu, Ibu. Iya. Lalu, Ibu, untuk syariatnya nafkah keluarga dari mana? Saya kerja di Aurora, suami yang ngasuh gitu. Iya, menjahit, Ibu. Iya, menjahit pernah di Kardinal, pernah di Caladi, di Bandung, saya pernah kerja. Enggak menjahit di rumah aja? Nggak punya mesin jahit, saya pengen punya mesin jahit, pengen punya gitu. Sambil ngurus anak, sambil buka jahit, nggak punya mesin jahit, nggak punya mesin obrasnya. Saya pengen buka dari kemarin, tidak kan mahal itu mesinnya. Iya, Bu. Jadi yang Ibu perlukan mesin jahit, mesin obras. Iya. Anak bisa ikut ngejahit juga nggak tuh yang 17 tahun? Iya, bisa diajarin pola di sekolah, udah diajarin pola di sekolahnya, di SMP, di SMA diajarin. Iya. Terima kasih ya ayah, assalamualaikum. Ibu, ya, nanti halo ya. Ibu minta nomor teleponnya ya, nomor alamatnya. Tolong kasih tahu ke operator ya. Kapan, di SMS apa gimana, Ak? Iya, ke operator radio ini. 0877 21 48 11 03. Sebentar ya, Bu ya. C kulangi 08 77 21 48 11 03. Asa banyak ya sekali nomornya, Bu. Saya ulang ya, Bu. 0877 21 48 11 03. Benar, Bu? Iya, Iya, itu yang XL. Iya, Bu. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar, di-save dulu ya. Tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dengan izin Allah. Semua harus bisa mengambil hikmah ya. Bahwa ajal bisa datang kapanpun. Bahwa seorang istri tidak boleh menuhankan suami, karena suami bisa pergi kapanpun juga. 6 anak ini adalah ciptaan Allah, amanah Allah. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Salah satunya diantaranya adalah takdir nyambungnya telepon ini. Mudah-mudahan ada di antara para pendengar yang ikut memikirkan bagaimana menjadi jalan agar keluarga ibu ini bisa menjalani dengan baik dengan 6 amanah anak ini. Ibu, sing banyak istighfar, banyak zikir, banyak sujud, tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya ya, Bu ya. Yang bagus ibadahnya, pokoknya mah Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang mohon ampunan dan selalu berzikir. Sahabat-sahabat yang sudah menyimak, yang hafal nomornya, boleh memikirkan sesuatu untuk ikut jadi jalan keluarnya. Siapapun yang melapangkan urusan saudaranya, Allah akan melapangkan urusan dirinya. Silakan penelpon terakhir. Baik, sudah ada yang bergabung kembali di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu siapa, di mana ibu? Seorang ibu di Cianjur. Iya, ibu di Cianjur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan terutama kepada dan semua asatid Darut Tauhid. Begitu banyak sekali ilmu yang sudah saya dapat. Terima kasih banyak. Yang saya ingin tanyakan gitu ya, sebaiknya saya fokus kepada diri untuk terus memperbaiki kualitas diri, atau sambil menyampaikan kepada orang lain. Saya sudah mencoba gitu ya, di samping saya semangat terus ingin belajar, ingin memperbaiki kualitas diri, saya semangat juga ingin menyampaikan kepada orang lain. Tapi terkadang kalau menyampaikan kepada orang lain kan banyak sekali kendala atau ujian-ujian gitu. Jadi yang lebih baik itu fokus untuk memperbaiki kualitas diri atau sambil menyampaikan kepada orang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nunggu sempurna, maka tidak ada yang dakwah. Kalau nunggu jadi orang baik, itu A-nya. Dan para ustadz yang lain, nunggu sempurna, gak ada yang dakwah tuh. Salah satu jebakan setan adalah membuat kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jangan itu adalah merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih suci, merasa lebih pintar, merasa lebih mulia, itu yang jangan. Jadi kalau kita menyampaikan, niatnya bukan menggurui orang, tapi ingin sama-sama saja berjuang memperbaiki diri, begitu. Jadi bukan posisi kita jadi di atas, tapi saya dapat ilmu ini nih, saya ingin menyampaikan ke yang lain. Bukan berarti kita udah soleh ya, saya ingin tahajud, saya juga ingin orang-orang dapat ilmu tahajud ini. Jadi sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi jangan sungkan untuk tetap mengajak kebaikan sekecil apapun. Kata kuncinya adalah jangan merasa kita jadi lebih tinggi dari orang yang kita ajak, tapi merunduk. Ingat Hasan Husain, cucu Rasul, melihat kakek-kakek wudunya salah. Lalu beliau tidak mengatakan itu salah, tapi Sen, gimana wudunya Rasul itu ya, ajari. Nah, akhirnya kakek ini melihat, akhirnya kakek jadi tahu mana yang benar tanpa merasa digurui oleh Hasan Husain. Padahal target Hasan Husain adalah memperbaiki wudunya sang kakek. Nah, beliau jaga perasaan orang kakek ini, beliau jaga kehormatan kakek ini, Tapi saat yang sama kakek jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Nah seperti itulah kurang lebih. Laukna benang, cairna herang, ikannya dapat, airnya tidak keruh. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kepada para pendengar di Jakarta, insya Allah kita jumpa di Istiqlal hari Ahad besok ya. Rupanya masih jet lag ini, agak mual-mual, biasa begini kalau perpindahan waktu ya, menyesuaikan diri. Jadi saya mohon maaf harus diakhiri sampai di sini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga siapapun yang menyimak ini diundang oleh Allah ke Baitullah, diberikan nikmatnya ibadah. Semua yang hadir ini dijadikan ahli zikir. Allahumma a'inna 'ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rizukna al-istiqomah. Berikan kepada kami istiqomah mengingatmu ya Allah. Istiqomah yakin padamu. Istiqomah ikhlas dalam beramal. Istiqomah bersyukur. Istiqomah bersabar. Istiqomah beramal. Istiqomah sampai husnul khotimah. Ya Allah berikan kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah. Berikan kelapangan yang dihimpit kesusahan, kesulitan. Berikan kecukupan yang ada dalam kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan pendamping terbaik ya Allah yang menantikannya. Pernikahan yang berkah. Keturunan rumah tangga yang sakinah. Berikan ya Allah kepada hambamu ini ilmu yang manfaat. Ilmu yang berkah. Lingkungan yang baik. Sahabat yang menguatkan iman. Ya Allah lindungi kami dari rontoknya iman kami. Lindungi kami dari futur. Lindungi kami dari kejahatan makhlukmu. Lindungi kami dari apapun yang engkau haramkan. Ya Allah tolong saudara kami di Myanmar ya Allah. Engkau maha menyaksikan. Engkau maha melindungi. Engkau maha perkasa. Engkau tidak terkalahkan oleh apapun siapapun. Jangan biarkan makhluk yang zalim berjaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin. Saya mohon maaf nih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.